الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Seperti yang telah saya sampaikan pada akhir majelis kemarin sore, yang insyaallah ta'ala awal pembukaan dari majelis ini akan kita coba membahas atau membacakan dari pertanyaan yang masuk ke atau yang naik ke meja ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kemarin sebelumnya ada 3 atau 4 pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat lebih maslahat untuk menunda jawabannya. Nanti jika ada kesempatan yang lain, insyaallah ta'ala akan dijawab. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, maka bukan berarti saya tidak ingin atau tidak mau menjawabnya, akan tetapi saya melihat Allah Ta'ala alam lebih maslahat dan lebih besar maslahatnya tatkala jawabannya akan saya tunda insyaallah Ta'ala pada waktu yang tepat. Pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan afwan, bolehkah berbekam pada saat berpuasa? Ini merupakan sebuah perkara yang kalau di dalam bahasa syariat permasalahan fikih yang khilafun qawi, perselisihan yang cukup kuat di antara para ulama. Secara garis besar, secara global, ada jumhur di sana yang berpendapat bahwasanya mereka yang berbekam membatalkan puasa-puasa mereka, atau afwan, jumhur berpendapat tidak membatalkan puasa-puasa mereka. Dan pendapat jumhur ini adalah pendapat al-Imam Malik, wa Syafi'i, wa Abu Hanifah. 3 imam besar dari imam madhab berpendapat bahwasanya al-hijamah, berbekam, tidak membatalkan puasa. Dan pendapat al-Hanabilah, al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, beliau berpendapat bahwasanya berbekam membatalkan puasa sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum. Mereka yang berbekam dan yang dibekam, yang membekam, al hajim yang berbekam dan yang dibekam, al hajim wal mahjum, dua-duanya batal puasanya. Ini adalah pendapat al Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dan sebahagian pengikut dari mazhab Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Wallahu ta'ala alam, yang rajih setelah bahas yang ada adalah saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya berbekam al-hijamah tidak membatalkan puasa. Karena ada sebuah riwayat di sana yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Anas bin Malik ditanyakan kepada atau ditanya oleh beberapa orang tabi'in, akuntum takrahuna al-hijamata lisaim, apakah dahulu kalian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, tidak menyukai berbekam bagi mereka orang-orang yang berpuasa? Maka Anas bin Malik dengan tegas menyatakan la, tidak. Jadi berbekam bagi mereka yang berpuasa adalah boleh dan tidak membatalkan puasa tersebut. Begitu pula hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab al-Hanabilah, yaitu aftar al-hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang dibekam dan yang membekam. Ini adalah hadis yang mutaqaddim. Kalau di dalam bahasa syariat, mutaqaddim artinya terdahulu. Ada hadis lain yang merupakan perbuatan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang setelah ucapan tersebut. Jadi benar hadis tersebut adalah hadis yang sahih, akan tapi setelahnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara atau hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada saat atau pada kondisi beliau berpuasa. Nah, seperti yang kita nukilkan tadi, ucapan Anas bin Malik yang menukilkan dari sahabat-sahabat Nabi bahwasanya hal tersebut tidak mereka benci, yang menunjukkan bahwasanya hal itu tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi secara ringkas, bolehkah berbekam pada saat berpuasa? Jawabannya adalah boleh, tidak membatalkan puasa, akan tetapi tiga imam madhab tadi, Syafi'i, wa al-Imam Malik, wa Abu Hanifah bersepakat bahwasanya yang lebih afdal, yang lebih utama, al-afdal adalah dia tidak berbekam pada saat berpuasa, karena itu menyebabkan dia akan lemah. Karena keluarnya darah merupakan salah satu sebab lemahnya seseorang. Kalau memang harus berbekam, tafadhal antum lakukan pada malam hari yang hari itu merupakan sudah waktunya untuk berbuka puasa. Tapi kalau memang harus dilakukan pada siang bulan Ramadan, maka diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Yang kedua, adakah sholat tasbih? Sholat tasbih tidak ada, wallahu a'lam. Kalau yang dimaksudkan dengan sholat tasbih adalah sholat-sholat tertentu yang dimaukan atau yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin hadamullah wa iyyahum dengan sekian ratus rakaat atau sekian ribu rakaat, Allah taala alam, ini tidak masuk ke dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam Islam adalah sholatul faraid, sholat lima waktu yang wajib, begitu sholat-sholat rawatib, sunnah-sunnah ratibah yang ma'ruf di tengah-tengah kita, begitu pula sholat al-mutlaq, sholat mutlaq yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Akan tetapi kalau yang ditanyakan di sini adalah sholat tasbih, maka tidak ada landasannya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Pertanyaannya, silaturahmi yang bagaimana dan kepada siapa yang dimaksud hadis tersebut? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Silaturahmi yang dimaksud di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah menyambung tali silaturahmi, atau yang lebih tepat adalah silaturahim. Silah ar-rahim, hubungan yang memiliki hubungan darah, kerabat. Yang mana ini semua mendapatkan keutamaan seperti yang dinukilkan oleh si penanya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi silaturahim yang bagaimana? Ya, menyambung hubungan dengan kerabat kita, dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah. Itu yang namanya dengan silaturahim, dinamakan dengan silah ar-rahim. Silah artinya menyambung, ar-rahim hubungan darah, kerabat kita. Jangan sampai atau sesuatu yang perbuatan tercela adalah tatkala seorang taqti' ar-rahim, memutus hubungan tali silaturahmi dia antara yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan satu amalan tercela yang dicela di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang mana menyambung tali silaturahim yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Yang perlu diingatkan di sini adalah perbedaan antara kita menyambung tali silaturahmi atau silaturahim tadi dengan az-ziarah. Jadi kalau silaturahim yang kita lakukan adalah antara kita dengan keluarga-keluarga kita yang memiliki hubungan kerabat, hubungan darah. Kalau kita sambung hubungan tersebut, itu namanya silaturahim. Kita berkunjung kepada kakak kandung kita, misalkan adik kandung kita, paman kita, bibi kita, dan semisalnya yang ada hubungan darah. Maka ini yang dimaksud oleh hadis tersebut, silaturahim yang memiliki hubungan darah, kerabat. Kalau kita sekedar mengunjungi saudara-saudara kita yang tidak memiliki hubungan darah, maka ini namanya adalah bukan silaturahim, tapi ziarah. Ziarah kepada saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masingnya memiliki keutamaan dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bolehkah pria dan wanita memakai cincin dari perak? Ada khilaf di sana di kalangan pria, apakah boleh memakai cincin dari perak? Ar-rajih wallahu ta'ala alam, bagi pria diperbolehkan untuk memakai perhiasan dari fiddah, dari perak, selama bukan dari emas. ada juga yang melarang mendatangkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang pria tidak boleh memakai cincin dari besi. Akan tapi ini juga diperselisihkan hukumnya. Akan tapi al-muhim Allah taala alam, selama bukan dari emas yang dipakai oleh pria tersebut maka diperbolehkan. Adapun wanita maka tidak ada larangan khusus karena memang tempatnya mereka untuk berhias. Emas saja boleh untuk mereka, apalagi yang selainnya, wallahu taala a'lam. Bismillah, afwan, bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang memiliki pemahaman Syiah? Bagaimana muamalah kita? Dilihat dulu bagaimana keadaan saudara antum tersebut. Apakah dia merupakan orang-orang yang hanya mengikuti pemahaman Syiah, ataukah memang benar-benar getol dalam membela pemahaman Syiah? Kalau hanya sekedar dia ikuti apa yang dia fahami dari pemahaman-pemahaman Syiah, maka antum jelaskan hakikat Syiah sebenarnya itu seperti apa. Mungkin saja dia belum tahu. Karena mereka, kelompok Syiah, memiliki salah satu amalan yang menjadi akidah dasar mereka, yaitu taqiyah. Sembunyi-sembunyi. Kepada orang-orang awam, tatkala mereka melakukan dakwah ini, mereka akan melakukan amalan taqiyah tersebut. Tidak akan secara terang-terangan mereka mengatakan Syaikhain Abu Bakar wa Umar adalah kafir. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sedang digantung kakinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan se-ekstrim itu. Mereka akan melakukan sesuatu yang pelan-pelan, gerakan bawah tanah, gerakan tersembunyi. Jadi tergantung kondisi dari keluarga antum ini. Kalau memang pemahaman Syiah yang ada pada dia memang getol, yang sama sekali sudah membela habis-habisan Syiah dan menganggap bahwasanya Abu Bakar wa Umar dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah kafir, dan dia ikut menyebarkan pemahaman tersebut dan menganggap bahwasanya itu adalah al-haq, maka yang wajib adalah antum nasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak, setelah nasihat yang antum sampaikan kepada dia, maka berlakulah hukum al-hajr, memboikot dia. Jangan sampai ditegur, jangan sampai disalami, agar dia tahu kalau dia berada di atas al-batil. Akan tapi kalau kondisi keluarga antum hanyalah seorang yang ikut-ikutan, belum mengetahui apa itu Syiah, apa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka dijelaskan. Kalau antum mampu menjelaskan dengan terperinci, jelaskan kepada dia bahwasanya pemahaman Syiah adalah pemahaman sesat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau mampu, sampaikan. Kalau tidak, berikan majalah. Berikan majalah dalam bentuk nasihat. Bagaimana muamalah kita? Ini berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan. Apakah dia merupakan seorang yang getol dalam pemahaman Syiahnya ataukah hanya sekedar ikut-ikutan? Kalau ikut-ikutan kondisinya masih mending. Masih bisa diharapkan hidayah untuk didapatkan kepada dirinya insyaallah taala, asal didakwahkan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, jangan sampai dianggap bahwasanya dakwah sunnah adalah dakwah yang terlalu keras. Afwan, kapan seorang sudah teranggap safar dan berlaku hukum safar, mulai niat safar atau setelah menempuh jarak tertentu? Khilaf juga di kalangan para ulama, akan tapi yang rajih wallahu taala a'lam bisawab, selama dia memiliki niat safar akan tetapi masih berada di tempat dia mukim. Kita ambil contoh, misalkan kita ingin melakukan safar ke Balikpapan, sudah ada niat safar misalkan jam 3 sore waktu zuhur, jam 12.15 atau setengah 1 kita masih berada di Samarinda, maka dari hukum tersebut bisa dilihat, kalau dia mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya safar sudah terhitung dengan niat saja, berarti dia bisa mengqasar salatnya duhur 2 rakaat. Dan ini pendapat dari pendapat-pendapat para ulama. Akan tapi wallahu taala alam, pendapat tersebut adalah pendapat yang marjuh, yang kurang tepat. Yang rajih, pendapat yang kuat adalah safar dihitung setelah dia benar-benar keluar dari kota di mana dia bermukim. Jadi tatkala keadaannya kalau seperti tadi, dia ingin melakukan safar jam 3 sore, jam 12 sudah ada niat safar, maka dia masih wajib untuk mengitmam, menyempurnakan jumlah-jumlah rakaat menjadi 4 rakaat ketika sholat duhur. Nanti ketika dia sudah keluar dari kota Samarinda, maka barulah di situ berlaku hukum safar. Wallahu ta'ala alam. Ini ada 4 pertanyaan di sini. Afwan, ana mau bertanya apakah termasuk di dalam hadis ini pula? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir. Adalah seorang yang mengatakan kepada saudaranya ya munafik, ya kadzab atau ya dajjal, atau yang dikhususkan cuma lafaz ya kafir. Ya akhi Allah barik fik. Lafaz-lafaz ya kadzab, ya dajjal adalah lafaz yang sangat besar sekali di dalam Islam. Tatkala lafaz tersebut keluar dari lisan seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi, kepada saudaranya ahlu sunnati wal jamaah, maka kita khawatir dia akan termasuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabun muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah satu kefasikan. Oleh karena itu dijaga lisan-lisan kita dari lafaz-lafaz yang seperti ini. Ya kadzab, ya dajjal, dan misalnya. Ini lafaz yang sangat buruk sekali. Kalau yang dia maukan adalah mengkiaskan ucapan tersebut seperti apa yang dilakukan oleh atau yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kafir, maka bukanlah tempatnya di situ, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membahas permasalahan ini dengan satu hikmah yang besar, yaitu agar kita tidak berbundah-mudahan untuk mengkafirkan seorang muslim. Dan ini merupakan satu bahan koreksi besar untuk mereka, orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij, yang mengkafirkan orang-orang yang tidak masuk ke dalam golongan mereka. Orang-orang khawarij, Daesh, ISIS, Jabhatun Nusrah, Al-Qaeda, dan misalnya, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan dengan tegas, Yusuf Al-Qardawi, Ad-Dhal, Al-Mudhil, mengatakan bahwasanya seluruh umat muslim di dunia ini kufar. Dengan mudah mereka mengucapkan ini. Ini tujuan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan dikiaskan untuk lafaz-lafaz yang keras, lafaz-lafaz yang cacian seperti ini ya kadzab ya dajjal, berbeda maqamnya. Di kulli maqamin maqal. Harus difahami. Di kulli maqamin maqal. Jadi kalau pertanyaannya apakah termasuk dalam hadis ini pula, berbeda tujuannya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang antum maksudkan. Pertanyaan kedua, afwan, siapakah Syekh Yahya Al-Haddadi? Apakah dia seorang ulama ahlu sunnah ataukah bukan? Siapa Yahya Al-Haddadi? Saya belum pernah mendengar Yahya Al-Haddadi. Ada ulama besar di Arab Saudi yang bermukim di kota Mekah yang bernama Syekh Ustaz Dr. Ali Al-Haddadi. Beliau adalah seorang sunni salafi, murid dari para masyayikh kibar, Syekh Rabi'ah, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi. Tapi kalau Yahya Al-Haddadi, wallahu ta'ala alam. Saya belum pernah mendengar nama ini. Afwan, apa hukumnya ketika berwudu yang pertama kali kita basuh atau cuci adalah muka, kemudian baru berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung? Apakah yang demikian ini diperbolehkan? Tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah banyak dibahas di setiap majelis-majelis, maka kembalilah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afwan, bagaimana mauqif Syekh Hani sekarang, apakah dia sudah rujuk terhadap al-haq ataukah belum, dan bagaimana dengan rekaman-rekam muhadharahnya, khutbahnya, ta'lim-ta'limnya? Syekh Hani bin Burek, kita diperintahkan oleh para ulama besar kita untuk diam dan tidak berbicara tentang kondisi beliau. karena Syekh Hani bin Burek sedang dalam proses nasihat yang dilakukan oleh ulama kibar, khususnya adalah Syekh Rabi' bin Hadi wa Syekh Ubaid Al-Jabiri. Mereka sedang melakukan nasihat khusus yang ditujukan kepada Hani bin Burek. Maka saran daripada ulama dan nasihat serta petuah dari mereka kita jalankan. Mereka menyuruh kita untuk diam dan tidak berbicara tentang Hani bin Burek, maka kita pun diam sesuai dengan petuah dan nasihat mereka. Al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan-keberkahan itu akan bersama para ulama besar kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwati fillah ra'ani wa'akumullah, kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari risalah Makanatus Sunnati fil Islam yang merupakan muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa'ah, yang mana telah kita sebutkan kemarin dua hadis yang sangat berlawanan sekali. Yang pertama yang berkaitan dengan keadaan seorang laki-laki yang dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dia makan dengan tangan kanannya, ketika dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam dia makan dengan tangan kirinya. Akan tetapi dia menolak, tidak mau mengikuti petuah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya berbuahlah kejelekan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia dengan doa kejelekan, fada'a alaihi, yang akhirnya melumpuhkan tangan kanannya yang tidak bisa lagi dia gunakan. Karena sebab tatkala dia tidak mau melakukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah takabburan, kesombongan yang dia miliki. Maka berhati-hati dari sifat al-kibr. Begitu pula hadis yang berlawanan dengan hadis ini, yaitu hadis seorang yang berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dia sedang memakai cincin dari emas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada salah seorang dari kalian yang sedang memakai sebuah lingkaran dari api neraka. Maka ketika dia maju menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambillah cincin emas tersebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian beliau lemparkan ke tanah dan tidak diambil lagi oleh seorang laki-laki tersebut. Yang mana sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ambillah, barangkali kamu bisa memanfaatkan untuk diberikan kepada keluarga ataukah dijual dan yang semisalnya. Akan tetapi dia tidak mau, bahkan dia bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan mengambil sebuah cincin yang telah dilempar oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan adab yang tinggi yang dia miliki, akhlak dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau mengambil masih diizinkan, selama tidak dipakai oleh seorang laki-laki tersebut, karena memakai cincin emas merupakan perkara yang haram untuk dilakukan laki-laki. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, wa nadhkuru mithalan akhar. Kemudian kita akan melanjutkan, kita akan menyebutkan contoh yang lain, alam tisalis sahabah li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana contoh ini menunjukkan kepada kita bagaimana sahabat Nabi dengan mudah menerima perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa-apa yang datang dari beliau alaihi salatu wasallam. Faqad kana al-muslimun. Sebuah contoh tersebut atau permisalan tersebut adalah dahulu kaum muslimin fi awal hijrah, ketika awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna ila baitil maqdis. Mereka melakukan salat menghadap Baitul Maqdis. Bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Dan itu sesuai dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna Allah jalla wa ala amarahum bitawajjuh ilal ka'bah al-musharrafah. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menghadap kepada Ka'bah al-musharrafah yang berada di kota Al-Makkah al-Mukarramah, yang menjadi kiblat kaum muslimin hingga saat ini. Faqal, di mana Allah azza wa jalla berfirman di dalam ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajah-wajahmu tatkala engkau melakukan salat menuju ke Masjidil Haram. Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah al-Musyarrafah. Fahawalatil kiblah min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah. Maka kiblat ketika itu berubah dari awalnya Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Wattajaha al-muslimuna ila al-Ka'bah bi amrillah. dan mereka kaum muslimin yang memindahkan arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kanu fi awwal yusalluna ila Baitul Maqdis bi amrillah. Maka mereka pada awal perkara, awal keadaan mereka menghadap kepada Baitul Maqdis ketika mereka melakukan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai pula dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, katakanlah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluk atau hamba-hambanya yang ia kehendaki menuju sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Fala i'tiradi 'ala Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala mereka diperintahkan untuk memindahkan arah kiblat mereka dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah, langsung mereka lakukan. Tsumma nazala al-amr minas sama bi tahwilil kiblah ila al-Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian turun langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kiblat mereka ke Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana nasun min as-sahabah yusalluna al-'ashr. Ini kisahnya. Ketika itu beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salatul jamaah pada waktu asar. Mereka berjamaah untuk mendirikan salat al-'ashr ila Baitul Maqdis. Seperti di awal keadaan mereka, mereka menghadap salat menuju Baitul Maqdis. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, li'annahum ma'amilu atau ma'alimu bitahwilil kiblah. Yang mana sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan salatul asr tadi yang menuju Baitul Maqdis, mereka belum mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Faja'ahum rajulun minas sahabah wa hum fi shalah. Maka ketika itu datang seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengetahui kabar tersebut dan mengatakan kepada mereka yang sedang melakukan salat. Wa qala lahum, dia berkata kepada mereka, innaha huwilatil qiblah ila al-Ka'bah. Sesungguhnya kiblat telah dipindahkan menuju Al-Ka'bah. Famakana minhum illa an istadaru wa hum fi salatin min Baitul Maqdis ila Ka'bah imtithalan li amrillah dun i'tirad. Maka mereka pun yang mendengarkan kabar tersebut dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang yang melakukan salat jamaah salatul asr tadi, langsung memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah imtithalan li amrillah, dalam rangka mereka melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan perintah dari Allah jalla wa ala duna i'tirad, tanpa mereka perlu menentang. Wa duna su'al, tanpa mereka perlu bertanya lagi. Tanpa mereka perlu bertanya lagi. Wa hadha huwal iman, inilah kata beliau keimanan yang benar. Fal mu'min yamtathilu ma dama thabata anna Allah amara bihadza. Maka seorang mukmin yang hakiki seharusnya dia akan melaksanakan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala selama itu benar, merupakan perintah dari Allah jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memerintahkan perkara tadi. Au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bihadza, ataukah dia telah tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perkara tersebut. Wa hadha huwal wajib, inilah perkara yang wajib dari sisi kaum muslimin. Al-imtithalu biduni i'tirad, yaitu merealisasikan, melakukan, mempraktekkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya dun i'tirad, tanpa perlu penentangan. Ini satu kewajiban yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin. Yang mereka telah bersyahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang berhak untuk disembah satu-satunya, dan mengakui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari sisi Allah rabbul alamin. Maka di antara konsekuensi dari keimanan mereka, dari syahadat mereka tersebut adalah imtithal li amrillahi wa amri rasul sallallahu alaihi wasallam duna i'tirad. Mereka langsung mempraktekkan, merealisasikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu banyak bertanya, tanpa perlu pertentangan. Inilah muslim hakiki, seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, keadaan yang demikian inilah yang sulit untuk dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini. Karena tatkala datang kepada mereka perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kepada mereka perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka harus berpikir ulang, apakah pantas untuk saya melakukan perintah tersebut ataukah belum? Mereka masih berpikir ulang. Yang seharusnya Islam mengajarkan untuk kita langsung menerima apapun itu bentuknya. Selama itu perintah dari Allah, selama itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Walaupun manusia mencemooh kita. Walaupun manusia mencela kita. Karena menjadi target kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah jalla wa ala. Tanpa perlu berpikir. Akan tapi wakil yang ada, kenyataan yang ada, mereka harus berpikir ulang berkali-kali untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih telah menjelaskan kepada kita bagaimana sikap yang benar tatkala kita menghadapi mereka, orang-orang khawarij. Mereka orang-orang yang memiliki pemahaman khuruj ila walatil umur. Mereka orang yang memiliki pemahaman pemberontak kepada penguasa muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang jeleknya keadaan mereka. Jeleknya keadaan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar, dalam riwayat lain kilabu ahlin nar. Kilab ahlin nar. Ini mereka. Keadaan kaum khawarij. Anjing-anjingnya neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah berita yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berdasarkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan hukum. Tatkala ada penyimpangan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat manusia, dan kaum muslimin membutuhkan al-bayan, penjelasan, maka harus dijelaskan. Dan ini bukan termasuk ghibah, menjelekkan saudara-saudara kita, lah. Berbeda kondisinya. Tatkala pemahaman khawarij seperti ini sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka harus adanya bayan, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, syariat Islam yang mulia, al-hisbah, mengajak seorang untuk melakukan perbuatan al-ma'ruf dan mencegah mereka dari terjerumus kepada kesesatan, kemungkaran. Akan tapi tatkala perkara ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedikit dari mereka yang mau mengamalkannya, yang mau menerima. Dia harus berpikir ulang. Tatkala harus memberikan peringatan kepada umat manusia tentang kejelekan mereka, kaum khawarij. Dia harus berpikir ulang, apakah nanti jamaah saya ini bisa lari? Apakah nanti? Terus bertanya. Bukan sikap seorang mukmin yang jujur di atas keimanannya. Karena tatkala dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datang perintah Allah Subhanahu wa taala, datang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus dia realisasikan duna sirat, duna soal, tanpa harus bertanya lagi. Kalaupun konsekuensi yang ada adalah majelis yang kosong dari orang, enggak ada masalah. Karena menjadi tolak ukur adalah bukan jumlah seorang yang mengikuti satu kajian, yang mengikuti satu kelompok. Bukanlah yang menjadi tolak ukur kebenaran kuantitas, jumlah pengikut dari kelompok tertentu. Yang dijadikan tolak ukur kebenaran apakah kelompok tersebut berada di atas al-haq ataukah bukan adalah kualitas al-haq yang bersama dia. Selama al-haq bersama dia, walaupun hanya satu orang yang mengikuti, itulah al-haq. Dan itulah kelompok yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun hanya satu orang yang mengikuti. Target kita bukanlah mengumpulkan massa, mengumpulkan jamaah, mengumpulkan ikhwah, la. Target kita adalah menyampaikan al-haq dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau mengikuti? Walhamdulillah. Tidak ada yang mau mengikuti, walhamdulillah pula. Kita lihat bagaimana keadaan nabi-nabi yang terdahulu yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau alaihi salatu wasallam naik ke atas langit yang ketujuh. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau di atas sana bertemu dengan beberapa nabi, beberapa orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum sebelum kita, sebelum umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam bertemu kepada atau dengan seorang nabi yang hanya pengikutnya 30 rahtun, 10 sampai 30 orang. Kita ambil jumlah yang terbanyak saja, 30 orang. Ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang rasul, seorang nabi yang pengikutnya hanyalah Ruhayyut, 20 orang. Ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pengikutnya hanyalah rajulun wa rajulan, satu atau dua orang saja. Bahkan ada lagi seorang nabi yang ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min duna tabi', tanpa adanya pengikut. Sendirian dibangkitkan di yaumul qiyamah, sendirian tanpa ada yang mengikuti nabi tersebut alaihi salatu wassalam. Lantas apakah kita mau mengatakan dan lancang mengatakan bahwasanya nabi tersebut berada di atas kebatilan? A'udzubillah. Tolak ukur bukanlah banyak atau sedikitnya jumlah. Tolak ukur adalah kualitas al-haq yang ada pada kelompok, satu kelompok, satu pemahaman, satu akidah, satu manhaj. Tatkala sudah berbeda jalur yang diinginkan, yang menjadi targetnya adalah mengumpulkan jumlah, mengumpulkan kuantitas sebanyak-banyaknya, maka akan lahirlah sikap seorang mukmin yang tidak hakiki. Karena yang dikhawatirkan adalah berkurangnya jumlah, berkurangnya kuantitas. Oleh karena itu di majelis-majelis mereka yang berada katanya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menyinggung kelompok-kelompok lain. Tidak ingin mentahzir kalau bahasa mereka. Yang diperingatkan adalah kelompok-kelompok yang sudah jelas, Syiah, Rafidah, Khawarij mungkin. Akan tapi mungkin sedikit. Dari mereka jarang yang menyampaikan kesesatan Khawarij. Bahkan bekerja sama bersama Khawarij. Dengan jam'iyah yang ada di tengah-tengah mereka. Jam'iyah Ihya'ut Turats. Menyalurkan dana kepada gembong-gembong Khawarij. Ini kenyataan yang ada. Padahal Nabi SAW seperti yang telah kita isyaratkan tadi. Dengan tegas mengatakan bahwasanya Khawarij adalah kilabu ahlin nar. Akan tetapi seakan-akan itu tidak bergeming di telinga-telinga mereka. Karena tidak mau menerima al-haq dengan sungguh-sungguh. Tidak mau menerima al-haq dengan jujur. Ini repot. Menerima al-haq, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang bisa mendatangkan jumlah yang banyak bagi kelompoknya. Takarannya adalah kuantitas, jumlah. Kalau berkurang, sudah bingung mereka. Inilah keadaan yang berbeda antara kita dengan mereka yang katanya juga berada di atas dakwah sunnah dalam tanda kutip tentunya. Oleh karena itu dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di antara sifat mukmin yang benar-benar beriman di atas kejujuran, wa hadza huwal wajib, inilah kewajiban yang harus mereka miliki dan yang harus mereka jalankan. Al-imtithal biduni i'tirad. Merealisasikan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa perlu bertanya-tanya. Tanpa perlu berpikir ulang. Langsung disampaikan. Kalau benar itu datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa perlu kita khawatir jumlah akan sedikitkah dan yang semisalnya. Maka selama itu berada di atas Al-Quran, berada di atas sunnah Nabi SAW, jalani. Walaupun sedikit orang yang mengikuti. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dilanjutkan di sini oleh beliau, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun mereka orang-orang yang di hatinya berada penyakit atau terdapat di dalamnya penyakit, au fi qulubihim nifaq, ataukah di dalam hati mereka terdapat penyakit kemunafikan. Fallahu jalla wa ala dzakara halahu ahalahum faqal, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan mereka. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini masih kaitannya dengan kisah yang sebelumnya tadi. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wasallam tatkala mendengarkan kabar bahwasanya kiblat telah berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah, langsung berpindah tanpa perlu bertanya, tanpa perlu berpikir ulang. Tidak ada di sisi mereka, loh, kalau nanti kita pindah gimana? Kalau ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti langsung mubasyarah berpindah ketika itu pula. Padahal mereka dalam keadaan sholat. Untuk tambahan faedah, bahwasanya kejadian ini adalah kejadian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala mereka melakukan salatul asr di Masjid Quba. Di Masjid Quba yang berada di kota Al-Madinah. Mereka menghadap Baitul Maqdis. Dan posisi Ka'bah dari Baitul Maqdis, mereka harus berpindah 180 derajat, memutar. Kalau kita ibaratkan di masjid ini, di sana Baitul Maqdis dan di sinilah Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka menghadap ke sana. Tatkala datang satu orang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum warḍah mengabarkan bahwasanya kiblat telah berpindah. Langsung imamnya berpindah ketika itu pula. Dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Langsung. Berbeda kata beliau dengan kondisi mereka orang-orang yang munafik. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, berbeda antara zahir dengan batin. Zahirnya mereka mengaku bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan, yang harus dilindungi. Akan tapi batin mereka benci kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak mau menerima apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Akan tapi banyak bertanya, "Sayaqulu sufaha minan nas, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha?" Kata mereka, orang-orang sufaha yang memiliki penyakit-penyakit tersebut, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha?" Ada apa orang-orang ini? Kok berpindah dari kiblat yang dahulu mereka menghadap ke Baitul Maqdis? Bertanya. Ini adalah penyakit. Tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, datang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih bertanya, ini adalah penyakit. Kalau dia langsung menerima, akan tetapi minta uzur. Benar bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat kain di atas mata kaki, akan tetapi saya belum siap. Masih mending keadaan. Dia tidak langsung menerima dan tidak langsung merealisasikan. Akan tetapi mengakui paling tidaknya ini berada di atas kebaikan dibandingkan orang yang benar-benar mencela. Keadaannya sudah sangat berbeda. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak boleh lagi ditawar-tawar. Seperti yang saya sebutkan dalam majelis yang lalu, harga mati sudah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi alaihi salatu wasallam, harga mati harus dan harus kita ikuti. Tidak ada pilihan lain. Kemudian kata beliau di sini, fala yubadirun ilam tithali bal yakthuruna as-su'al wal i'tirad. Keadaan orang-orang yang berpenyakit hatinya tidak langsung bersegera untuk mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Orang yang benar-benar beriman langsung berpindah, akan tapi yang berpenyakit hatinya masih bertanya, kenapa kok harus dipindah? Kenapa kok? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Selalu bertanya. Maka kata beliau di sini, bal yakthuruna su'al. Mereka yang berpenyakit tadi selalu bertanya, banyak bertanya. Wal i'tirad. Banyak pertimbangan-pertimbangan, nanti, nanti dan nanti. Pertimbangan-pertimbangan syaitaniyah yang dijadikan oleh waswas syaitan, yang bersumber dari waswas syaitan. Wa ahlul iman, berbeda dengan mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Yamtathiluna wa la ya'tiridun. Mereka langsung merealisasikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa la ya'tiridun. Mereka tidak sama sekali mempertimbangkan nanti, nanti dan nanti. Tidak nanti bertanya kenapa, kenapa dan kenapa, tidak, langsung. Urusan nanti. Manusia mencela, urusan nanti. Orang-orang tidak suka, urusan nanti. Yang jelas tatkala datang perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya alaihi salatu wasalam, segera lakukan. Urusan apakah orang-orang nanti ridha kepada kita, rela kepada kita dan tidak, itu urusan belakangan. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kita menjalankan apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini pelajaran besar buat kita ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Tatkala kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mendapatkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, langsung kita praktekkan. Jangan kita fikir-fikir dulu. Jangan kita pertimbangkan dulu, karena seluruh kebaikan pasti ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak mungkin kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangkan kejelekan. Ini adalah satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil tatkala kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mendapatkan kejelekan, as-su. Kalaulah memang benar-benar kita mendapatkan kejelekan, cacian dari manusia, itu bukan kejelekan dalam syariat Islam. Itu adalah bentuk bagaimana kita bisa bersabar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar, Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya mereka yang mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kaqabidin alal jamar, seperti orang yang benar-benar memegang bara api tadi di atas tangannya atau di genggaman tangannya. Panas, butuh yang namanya kesabaran. Akan tapi tatkala disimpulkan bahwasanya seorang yang melakukan sunnah Nabi, merealisasikan sunnah Nabi di dalam kehidupannya, maka akan datang kejelekan. La. Sunnah Nabi SAW tidak akan mendatangkan kecuali al-khair wal-barakah, keberkahan dan kebaikan. Selain itu, tidak akan datang. Kejelekan, cemoohan, cacian, dan misalnya dari masyarakat, warga sekitar, itu adalah bentuk bagaimana kita bisa bersabar di atas sunnah tersebut. Jalan ini penuh dengan kesulitan. Nabi SAW sebagai imamud da'wah as-salafiyah, beliau lah yang mengajarkan kita aqidatus salaf. Bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau bermanhaj, bagaimana beliau beradab, bagaimana beliau berakhlak. Itu semua yang dijadikan pedoman para imamatus salaf. Sehingga timbullah da'watus salafiyah ini. Beliau seorang imam da'watus salafiyah dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, diludahi. Lantas apakah kita mau mengatakan bahwasanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kejelekan? Tidak. Ini bukan cara berpikir yang jernih. Ini cara berpikir orang-orang yang berpenyakit. Namanya dakwah Islam, lebih khusus lagi namanya da'watus salafiyah, tatkala seorang berjalan di atasnya, pasti dan pasti ada sesuatu yang mengganjal. Ada sesuatu yang menghadang dia. Karena syaitan tidak akan tinggal diam untuk kita terus berada di atas jalur ini. Syaitan berusaha bagaimanapun seorang bisa tergelincir dari al-haq, agar dia menjadi kawannya nanti di neraka as-sa'ir wal'iyadzu billah. Syaitan tidak pernah diam. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu benar-benar musuh kita, musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwa, jadikanlah dia musuh. Tidak akan diam syaitan. Selalu berusaha bagaimana kita bisa tergelincir dari jalur al-haq. Apakah dari pintu syubhat ataukah dari pintu syahwat. Dan dua-duanya fitnah yang berbahaya sekali. Baik syubhat, pemikiran-pemikiran kesesatan, ataukah dari syahwat. Dua-duanya berbahaya dengan bahaya yang sangat besar sekali. Yang mana tatkala seorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat wa syahwat, maka insyaallah taala dia akan dikokohkan hatinya di atas jalur al-haq ini. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita satu perintah atau melarang kita untuk melakukan satu perkara atau satu amalan, maka tidak ada pilihan untuk kita menunda-nundanya. Segera untuk kita lakukan, selama itu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini beliau menjelaskan, hafizahullah warah, hadhihi ba'du nabadid min makanati sunnatin nabawiyah fi suduril muslimin wa amaluhum biha wa iktina'uhum biha. Inilah beberapa contoh yang bisa menunjukkan kepada kita tentang bagaimana besarnya kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suduril muslimin, di hati-hati mereka orang-orang muslimin, orang-orang yang benar-benar mukminin beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amaluhum biha, dan mereka mengamalkan sunnah tersebut pada kehidupan-kehidupan mereka. Wa iktina'uhum biha, dan mereka tenang dalam menjalankan sunnah-sunnah tersebut. Li'annaha hiyal aslu tsani min usulil adillati fil Islam, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pokok kedua setelah Al-Qur'anul Karim dari pokok-pokok dalil yang ada di dalam agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Al-Qur'anul Karim menempati posisi pertama, dan yang menempati posisi kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau di sini menasihatkan, yu'azzimunaha, menjelaskan keadaan mereka, orang-orang yang benar-benar berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan sunnah tersebut, wa yahtarimunaha, senantiasa menghormati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa yuqirunaha, fahiya kalamu nabiyyihim alladzi la yantiku 'anil hawa. Mereka akan selalu menghormati, mereka akan selalu menjunjung tinggi hadis-hadis Rasul, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya itu adalah ucapan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah keluar dari lisan beliau, dari yang tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, la yantiku 'anil hawa. Beliau tidaklah mengeluarkan sesuatu dari hawa nafsunya. Yang insyaallah taala kita akan melanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu wara'ah yang berkaitan dengan kedudukan sunnah di sisi hati mereka orang-orang yang beriman, yang mana intinya adalah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang hakiki, dengan keimanan yang jujur, tatkala datang sebuah risalah, sebuah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka tidak akan berpikir panjang untuk merealisasikan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, tanpa banyak-banyak mempertimbangkan apakah ini akan mendatangkan kemaslahatan ataukah ini mendatangkan kemudharatan. Itu bukanlah keadaan mereka, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang shadiq. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan besok. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.